Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah, Siratul Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan Mukatabatul Muluk wal Umara, surat menyurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para raja dan juga kepada para pemimpin. Kita telah melalui 3 surat beliau kepada para raja. Yang pertama surat beliau kepada Raja Najasyi, Ashamah bin Al-Abjar, Malikul Habasyah, Raja Habasyah. Kemudian surat beliau kepada Muqawqis, Malikul Iskandariyah, Muqawqis, Raja Iskandariyah, Mesir. Kemudian surat beliau kepada Kisra, Abrawiz, Maliku Faris, Raja Persia. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca surat beliau kepada raja-raja yang lainnya, dan pada malam hari ini kita akan membaca surat beliau kepada Raja Romawi yaitu Kaisar atau dikenal dengan Kaisar. Qala rahimahullahu ta'ala, كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم kepada قيصر Raja Romawi. Isinya بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Herakla. Bacanya Herakla. Azimir Rum, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius. Kepada Heraklius, pembesar Romawi, Raja Raja Romawi ketika itu, yang Romawi itu bergelar dengan Kaisar, rajanya ketika itu namanya Heraclius, Herakl. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Wa man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah mengatakan, man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, sehingga sebagai faedah pelengkap yang semalam ataupun penguat yang semalam di Karang Endah menunjukkan bahwasanya untuk seorang mendapatkan an-najah, keselamatan, begitu juga mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mengikuti hidayah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, nam maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Berarti apa? Dia akan selamat dan akan berbahagia. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Aslim taslam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Aslim taslam. Dijazm semuanya. Fi'il talab. Fi'il talab dan juga jawab talab. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Aslim. Masuk Islamlah. Yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Dua kali. Karena memang ikhwan fil din a'azzani Allahu ayyakum, seorang yang menjadi pemimpin biasanya dia akan diikuti oleh rakyatnya ataupun banyak yang akan mengikutinya. Fa in tawallaita, maka jika engkau berpaling, fa inna 'alaika ismal arisiyin, maka sesungguhnya atasmu dosanya orang-orang arisiyin. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalamatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah. Naam, kepada sebuah kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, alla na'budu illallah, hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain tuhan-tuhan dari selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka jika kalian berpaling, atau maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, ini surat beliau kepada Raja Herakl. Kalau kita melihat dari surat-surat Rasulullah SAW kepada empat raja ini, beliau banyak membawakan ayat ini, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Cuma beliau tidak membawakan ayat ini ketika menulis surat kepada Raja Kisra. Anda perhatikan. 6. Surat beliau kepada Najasyi, surat beliau kepada Muqawqis, Raja Iskandariyah, surat beliau kepada Raja Kisra, begitu juga surat beliau kepada Herakl. Beberapa raja itu ketika Rasul mengajak masuk Islam, setelah itu membawakan ayat ini, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat, tidak dibawakan pada surat beliau kepada Raja Persia, yaitu Kisra Abrawiz. Dikarenakan memang, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, Raja Najasyi, begitu juga Raja Romawi ini beragama Nasrani. Bisa dipaham ya? Maka Rasul mengatakan, ya ahlal kitab. Bisa dipaham ya? Beragama Nasrani. Sementara Raja Persia itu beragama Majusi. Penyembah api. Sehingga enggak pas kalau dikatakan, ya ahlal kitab. Karena memang Persia bukanlah orang yang diberikan kitab. Paham maksudnya? Ini ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Adapun kepada Raja Najasyi, kita tahu sebagaimana telah berlalu, Najasyi itu beragama apa? Nasrani. Begitu juga apa? Kaisar ini, yakni Herakl, juga beragama Nasrani. Akan datang ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasul menghitab mereka dengan ayat, ya ahlal kitab, wahai orang yang diberikan kitab. Karena Yahudi dan Nasrani, mereka orang-orang yang diberikan kitab. Nah, sebagaimana sering kita sampaikan, orang-orang kafir itu ada dua. Ada orang-orang kafir ahlil kitab, ada orang-orang kafir apa? Wasaniyin. Nah, selain ahlil kitab. Kayak orang-orang Quraisy itu apa? Wasaniyin. Bukan ahlul kitab, karena mereka menyembah berhala, menyembah berhala, patung-patung. Begitu juga Persia menyembah api, begitu juga di zaman sekarang ini orang-orang yang menyembah patung, menyembah matahari, Hindu, Buddha dan yang lainnya, itu bukan ahlul kitab tetapi Al-Wathaniyin. Tapi semuanya kafir. Nah, mau Konghucunya, Hindunya, Budanya, penyembah apinya, Majusinya, begitu juga Nasraninya, Yahudinya, kafir. Nah, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala. Maka diperhatikan suratnya. Wa ba'athal kitaba ma'adihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau mengirimkan surat beliau tersebut bersama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra. Dan beliau memerintahkan Dihyah. Dihyah ini sebagai faedah adalah seorang sahabat, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sering Malaikat Jibril berwujud dengannya bi'idzillahi ta'ala, berpenampilan seperti Dihyah bin Khalifah. Naam. Nah. Saya ulangi, dan Rasul memerintahkan Dihyah ini untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Busra. Liyadfa'ahu ila Kaisar, supaya pembesar Busra tersebut menyerahkannya kepada Kaisar. Yakni Busra itu termasuk bawahannya Romawi. Wa kana Kaisar, sementara Kaisar qad jaa'a min Himsa ila Baitul Maqdis mashiyan ala qadamai. Syukran lillahi ta'ala ala ma hasala lahu minal fathi wal intisar ala al-furs. Sementara Kaisar, dia sungguh telah datang dari Himsa, dari Hims ke Baitul Maqdis dalam keadaan berjalan di atas kedua kakinya. Berjalan di atas kedua kakinya dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ma hasala, terhadap apa yang terjadi, atau afan, terhadap apa yang beliau dapatkan berupa kemenangan dan juga pertolongan dalam mengalahkan Persia. Kayaknya sudah berlalu kisahnya, bagaimana pertempuran peperangan yang berlangsung antara Romawi dan Persia. Awalnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Romawi kalah oleh Persia. Nah, kemudian apa? Setelah itu Romawi melakukan tindakan apa? Siasat yang akhirnya apa? Persia kalah oleh Romawi. Benar ya? Di awal nampaknya. Apa belum ya? Nah, di buku-buku sirah anak-anak itu ada. Di buku-buku sirah anak-anak itu ada bagaimana Romawi mengalahkan apa? Persia. Kalau dalam Al-Qur'an silahkan dibaca dalam surah Ar-Rum. Nah, dalam surah Ar-Rum kisah bagaimana tentang Romawi ini. Nah, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Nah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, mereka setelah terkalahkan mereka akan menang. Diberitakan tentang akan setelah kalahnya Romawi kemudian oleh Persia, kemudian akan menang kembali Romawi melawan Persia, itu Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum. Naam, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kekalahan mereka akan berbalik menang. Nah, ini mereka telah menang melawan Persia, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, wallahu alam, syukurnya berjalan dari Himsa menuju Baitul Maqdis berjalan kaki. Naam. Wallahu alam, kenapa kok syukurnya demikian? Jelaskan agama Romawi, agama Nasrani, bukan agama Islam. Kalau agama Islam enggak tepat syukur demikian. Nah, bersyukur mau haji jalan kaki ke Madinah, ke Mekah. Ya, enggak pas syukur demikian. Memang memberat-beratkan diri. Falamma ja'ahul kitab arsala rijaluhu liyatu birajulin minal Arab ya'rifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala surat tersebut datang kepadanya, kepada Raja Romawi, itu Herakles, dia mengirimkan para atau beberapa orang pasukannya, dia mengirimkan beberapa orang pasukannya untuk mendatangkan, untuk membawa seseorang dari kalangan Arab yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu Aba Sufyan fi rukbin min Quraisy. Maka mereka mendapati Abu Sufyan berada di rombongan kafilah Quraisy. Abu Sufyan yang sedang berdagang. bersama rombongan kafilah dari Quraisy. Abu Sufyan yang tentunya ketika itu masih kafir. Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya yang bernama Ummu Habibah. Kasih Prabu, siapa nama Ummu Habibah? Romlah. Bintu siapa? Bintu? Abu Sufyan, jangan bingung. Mau anaknya Abu Sufyan siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah siapa namanya? Romlah. Romlah siapa bapaknya? Bingung. Ya jangan bingung. Tinggal bolak-balik saja. Abu Sufyan. Nah. Fa'atau bihim ila Herakl. Maka mereka datang. Ini para lelaki, yang disuruh tadi datang membawa kafilah dagang, kafilah Quraisy tersebut menghadap kepada Raja Heraklius. Fada'ahum Heraklu fi majlisihi. Maka Raja Heraklius memanggil mereka di majlisnya. Wa haulahu uzama'ur Rum. Dan di sekitarnya ada pembesar-pembesar Romawi. Di sekitarnya ada pembesar-pembesar Romawi. Fasa'alahum ayyuhum akrabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam nasaban. Maka dia pun bertanya kepada orang-orang Quraisy ketika itu, siapa di antara mereka yang paling dekat nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu bi annahu Abu Sufyan. Maka mereka mengkhabarkan bahwasanya yang paling dekat nasabnya kepada Rasul adalah Abu Sufyan. Fa adnahu minhu. Maka dia pun mendekatkan Abu Sufyan kepadanya. Wa ajlasa baqiyatan nas waraahu, dan mendudukkan yang lainnya, rombongan yang lainnya di belakang Abu Sufyan. Wa qala, maka dia mengatakan lahum kepada mereka, inni sa'ilun hadza an hadza ar-rajul ay wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya akan bertanya kepada dia ini, kepada orang ini, yakni Abu Sufyan, kata Raja Heraklius, tentang laki-laki ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kazzabani fakazzabuhu, maka jika dia berdusta kepadaku, maka dustakanlah dia. Saya ulangi, fa in kazzabani fakazzibuhu, maka jika dia mendustaiku, maka dustakan dia. Fastahya Abu Sufyan an yakziba. Maka Abu Sufyan malu untuk berdusta. Ini menunjukkan jeleknya sifat al-kadzib, sifat dusta. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Abu Sufyan saja yang masih kafir ketika itu, beliau malu mau berdusta. Maka begitu juga seorang muslim. Nam, apalagi ahli sunnah wal jamaah, tidak selayaknya dia untuk berdusta di dalam ucapannya, apalagi sengaja. Begitu juga dalam bercanda juga jangan sampai dia berdusta. Wa sa'alahu Heraklu kaifa nasabuhu fikum. Maka mulailah Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Bagaimana nasab Nabi tersebut, orang yang mengaku Nabi tersebut di tengah-tengah kalian? Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fi nazu nasabin. Dia di tengah-tengah kami orang yang punya nasab. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang dahulu, nam sangat memperhatikan nasab. Sangat memperhatikan nasab. Dari keturunan mana dia? atau dia dari keturunan ataupun nasab orang yang terhormat, yang baik-baik, atau keturunan orang yang tidak terhormat. Itu sangat berpengaruh. Nah, adapun di dalam Islam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun nasab ini diperhitungkan, tetapi dia di bawah agama seseorang. Di bawah agama seseorang. Nah, sebagaimana hadis tentang tunkahul mar'ah li arba, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 6, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Perempuan itu dinikahi dengan 4 perkara, karena hartanya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena apa? Keturunan atau nasabnya, kedudukannya. 6, wali diniha, dan karena agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka carilah yang punya agama yang bagus, niscaya engkau akan beruntung. Diperhitungkan, cuma di bawah agama. Nah, nasab yang baik, nasab yang terhormat, itu ketika orangnya melakukan sebuah kejelekan, tidak berguna nasab. Nah, begitu juga nasab yang dianggap rendah oleh manusia, oleh masyarakatnya, itu menjadi mulia karena agama. Nasab yang mulia, nasab yang terhormat, itu menjadi rendah gara-gara lemah ataupun rendah agamanya. Begitu juga sebaliknya, nasab yang rendah, yang dianggap rendah oleh kebanyakan manusia, itu menjadi tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sisi manusia, begitu juga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena agamanya. Yakhanahidin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana terhormatnya nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim. Naam. Begitu juga yang setelah beliau, orang-orang dikatakan dengan Ahlul Bait. Naam, orang-orang yang dikatakan dengan Ahlul Bait, keturunan Nabi. Yakhanahidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma ketika mereka kafir, naam, mereka bermaksiat, mereka tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab tidak bisa membantu. Nasab tidak bisa membantu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau berdakwah pertama kali, mengumpulkan keluarganya, dan telah berlalu, beliau memanggil satu persatu keluarganya. Ya Sofiyah, ammatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, masuk Islamlah. Naam, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatiyah binti Muhammad, dan seterusnya keluarganya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan hubungan kekeluargaan nasab dengan beliau tidak berguna ketika apa? Seorang tidak beriman. Sebaliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang nasabnya dianggap rendah oleh kebanyakan manusia, menjadi mulia dia karena agamanya yang bagus. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang mereka orang-orang yang rendah secara kedudukan di tengah-tengah masyarakat, yang rombongan bekas-bekas budak. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata mereka setelah masuk ke dalam Islam, setelah mereka mempelajari agama Islam dan berjuang untuk Islam, mereka semuanya menjadi orang-orang yang mulia. Menjadi orang-orang yang mulia dikarenakan agamanya. Begitu juga 7 fuqaha'ul Madinah. 7 fuqaha'ul Madinah ataupun orang-orang ditunjuk untuk mengurusi daerah-daerah ketika itu. 6, ternyata sudah berlalu dalam Fathul Majid, dalam Kitabut Tauhid. Ternyata si fulan bekas budak yang dijadikan pemimpin di sana. 6. Ini khalafidun rahimani wa rahimakumullah. Sampai dikatakan ternyata mereka bukanlah orang-orang Arab. Nah, dari dari pemimpin-pemimpin yang ditanyakan, ini bekas budak, ini bekas budak. Cuma satu yang bukan bekas budak. Cuma satu yang dari Arab, yang lain yang orang-orang ajam semuanya. Ini menunjukkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, naam, nasab, naam, diperhitungkan, tapi jauh kalah dibandingkan apa? Penilaian dari sisi agama seseorang. Sangat jelas Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Naam. Cuma ada tujuan. Naam, kenapa Herakal menanyakan nasabnya? Naam. Maka ya, Abu Sufyan mengatakan huwa fi nasabin. Dia di tengah-tengah kami orang yang punya nasab yang bagus. Naam. Orang yang nasab yang bagus, ketika berbuat jelek keturunannya itu kadang dipertanyakan, kenapa kok dia bisa berbuat jelek padahal dia keturunannya baik-baik. Nah, ingat kisahnya siapa? Maryam alaihissalam, yang dia Allah takdirkan memiliki anak Nabi Isa tanpa bapak. Maka ketika orang-orang ketika itu menuduh beliau berzina, di antara ucapan mereka apa? Makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Mereka berkata kepada Maryam, wahai Maryam, nah, makana abuki imra'a sawin, bapakmu itu bukan orang yang jelek. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu juga bukan seorang pezina. Kenapa kau seperti ini? Bisa dipaham ya? Artinya apa? Mereka melihat kalau seorang keturunannya baik-baik, masa anaknya seperti ini? Bisa dipaham ya? Diperhitungkan. Walaupun tentunya ketika itu salah tentunya mereka menuduh Maryam. Cuma yang anda maksudkan adalah mereka memperhitungkan. Kalau kamu berbuat jelek, dari mana kok bisa? Sementara keturunanmu, ayahmu, ibumu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Ini menunjukkan pula, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang sangat jelek lagi adalah ketika orang tuanya, begitu juga yang lebih jelek lagi adalah apa? Ketika orang tuanya jelek, anaknya ikut jelek. Nah, orang tuanya, ayahnya dan ibunya jelek perilakunya, anaknya kalau anaknya baik maka bisa jadi pujian juga. Tapi yang paling jelek adalah ayah dan ibunya jelek, maksudnya perangainya, anaknya juga jelek. Maka atas dasar itulah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan waladuz zina syarrus thalathah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak zina itu yang paling jelek dari tiga orang. Naam, waladuz zina syarrus thalathah. Anak zina itu yang paling jelek dari tiga orang. Bapak dan ibunya berzina. Dianya paling jelek. Yang dimaksud adalah kalau dia juga berzina. Tetapi kalau dia tidak berzina, masya Allah orangnya jadi anak yang soleh, anak yang baik, maka bukan ini yang dimaksud dalam hadis yang bahwasanya anak zina adalah yang terjelek dari tiga orang. Yang dimaksud terjelek anak zina ini adalah apa? Kalau waliyadzubillah orang tuanya berzina, ternyata dia pun setelah itu berzina, maka dia syarrus thalathah. Nah, yang terjelek dari tiga orang. Lanjutkan, faqala. Maka Heraklius berkata lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qabla? Apakah ada salah seorang sebelumnya di antara kalian yang mengucapkan ucapan ini? Apakah ada orang sebelum dia di antara kalian yang mengucapkan ucapan ini? Yani adakah sebelumnya orang yang juga mengaku menjadi nabi? Maksudnya apa? Apakah sebelum dia ini ada yang mengaku nabi? Sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la, maka Abu Sufyan mengatakan, "Enggak, belum pernah. Dia, baru dia ini saja yang mengaku menjadi nabi. Sebelumnya belum ada yang mengaku menjadi nabi." Qala, "Fa asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum?" Maka Raja Heraklius berkata, apakah yang mengikutinya orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemah? Apakah yang mengikutinya orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemah? Yang fakir, yang miskin, yang tidak punya kedudukan, yakni kebanyakannya maksudnya. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang lemah mereka, bukan orang-orang yang mulia. Akan datang faedah sebagaimana kita sampaikan semalam, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang menolak dakwah adalah orang-orang yang dianggap mulia di tengah-tengah kaumnya, sementara yang mengikuti dakwah para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang dianggap lemah oleh kaumnya. Qala, maka Raja Herakl bertanya lagi, ayazidun aw yankusun, apakah jumlah mereka semakin bertambah atau berkurang? Apakah jumlah pengikutnya itu semakin bertambah atau berkurang? Qala, maka berkata Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan jumlah mereka bertambah banyak. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sukhtatan sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada salah seorang di antara mereka, yakni yang mengikuti dia, murtad karena sukhtatan lidinihi, karena benci, enggak suka dengan agamanya setelah dia memasukinya? Qala la, maka Abu Sufyan mengatakan, enggak ada yang murtad. Enggak ada yang murtad karena benci kepada agamanya. Qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Maka pertanyaan berikutnya, apakah kalian pernah menuduhnya dusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Apakah kalian menuduhnya atau pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Qala la, maka Abu Sufyan mengatakan, tidak, dia tidak pernah berdusta. Qala fa hal yakbir? Pertanyaan berikutnya, kata Raja Heraklius, apakah dia pernah mengingkari perjanjian? Yagdir, mengingkari perjanjian damai? Qala la, maka Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah. Wahuna tamakkana Abu Sufyan min idkhali kalimatin muribatin. Maka ketika pertanyaan ini, Abu Sufyan memungkinkan bagi dia untuk memasukkan sebuah kalimat yang membuat ragu. Memasukkan sebuah kalimat yang membuat ragu. Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, yakni nambahi jawaban, membuat raja mengharapkan Raja Heraklius ragu dengan Muhammad. Pertanyaannya, apakah dia pernah mengingkari perjanjian damai? Jawabannya, la, tidak. Padahal dari tadi cuma demikian, iya ataupun tidak. Tapi pada pertanyaan yang ini, Abu Sufyan nambahi, mau membuat keraguan kepada Raja Herakl. Belum pernah, kata Abu Sufyan, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma fa'ilun fiha. Dan kami sekarang, kata Abu Sufyan, pada masa perjanjian damai tersebut, yakni Sulhul Hudaibiyah, kami sekarang sedang berada pada, sedang melakukan perjanjian damai dengannya, kami enggak tahu apa yang akan dia lakukan. Kami enggak tahu apa yang akan dia lakukan. Hati-hati, ucapan ini sekarang muncul dari kita ini. Nah, enggak tahu, gaya-gaya. Itu namanya ungkapan yang membuat keraguan, menjatuhkan lawak, menjatuhkan seseorang yang diceritakan. Paham enggak maksudnya? Sedang cerita-cerita, sepulan ini, enggak tahu. Ini kalimat yang meragukan. Ada apa ungkapan seperti ini? Nanti khawatirnya meniru Abu Sufyan. Mau menjatuh, enggak ada celah mau menjatuhkan orang. Jatuhkannya seperti ini, membuat ragu. Enggak pernah sih dusta, cuma enggak pernah sih mengingkari perjanjian damai. Cuma enggak tahu kami sedang melakukan perjanjian damai. Apa yang akan dia lakukan? Ini kan apa? Sedikit mempengaruhi. Qala fa hal qataltumu? Maka Herakle bertanya lagi, apakah kalian saling berperang dengannya? Qataltumu? Apakah kalian saling berperang dengannya? Qala na'am. Maka Abu Sufyan mengatakan iya. Maka Raja Herakle mengatakan, "Fakaifa kana qitalukum iyyah?" Bagaimana peperangan kalian dengannya? Bagaimana peperangan kalian dengannya? Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, "Al-harbu bainana wa bainahu sijalun." Peperangan antara kami dengan dia sijal. Sijal maknanya yunalu minhu wa nunalu minhu. Kadang kami menang, kadang kami kalah. Sijal, makna sijal artinya bergantian. Kadang kami yang menang, kadang kami yang kalah. Ini kejadian perang Badar mereka kalah, perang Uhud mereka menang.